آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، حفظني وحفظكم الله جميعا. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita melanjutkan, maka seperti biasanya, terlebih dahulu kami persilahkan kepada ikhwan yang menghafal matannya. Baik, siapa yang mau menghafal? Ya, silakan. Wajihadin fi sabili Baik, santa barakallahu fi. Baik, mana dia ikra? Sami'tu Rasulullah lam yadurruhu طيب احسنت بارك الله فيك طيب انا عبد الله قوم لاطا ده ده عبد الله طيب ابو عائشه اقرا Babu Majah fi sihir. Baik. Ayo. Ayo, ahsanta. Ada lagi? Ya, ikra. Baik. Santah. Ada lagi? Baik, masih ada? Hafid? Baik, baik. Baik, ikhwana fid din, barakallahu fiik. Kita masih pada bab Al-Wahid Was-Salasun, pada bab yang ke-31, itu bab tentang masalah kecintaan. Ya. Baik, bab ini disebutkan pada pembahasan Tauhid. Sebab ikhwah sekalian, al-hub, cinta, itu adalah merupakan salah satu ibadah. Cinta, al-hub, cinta adalah salah satu ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Ya. Dan ikhwana fiddin, barakallahu fikum, seseorang itu hendaknya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas dasar cinta. Iya. Maka semakin besar kecintaannya kepada Allah, maka semakin berbobot ibadah yang dia lakukan. Dan semakin nikmat ibadah yang dia lakukan. Baik. Maka cinta itulah yang melahirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun perlu kita pahami ikhwah sekalian bahwa seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dibangun di atas cinta, tapi juga hendaknya dibangun di atas al-khauf war-raja, dibangun di atas rasa takut dan harapan. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa rukun ibadah ada tiga, ya, al-khauf, al-mahabba, wal-khauf war-raja, cinta, takut dan berharap. Ya, ini harus ada pada seorang hamba ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, harapan dan rasa takut. Paham ya? Baik. Kapan kita memunculkan rasa takut kita kepada Allah? Ya, dan kapan memunculkan rasa harapan kita kepada Allah? Baik, tergantung kondisi seorang hamba. Ya, ketika misalnya dia, hamba tersebut, tenggelam dalam maksiat, ya, maka di sini yang harus diperbesar apa? Hah? Ketika seorang hamba tenggelam dalam maksiat, yang mana yang harus diperbesar? Hah? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memperbesar rasa takutnya kepada Allah, maka dia akan mudah meninggalkan maksiat. Ya, bukan kemudian lebih mendominasi harapan. Ya, di saat seseorang tenggelam dalam maksiat, maka yang harus dia perbesar adalah rasa takutnya kepada Allah. Paham ini? Baik, jangan dia memperbesar rasa harapnya. Ya. Kalau dia terlalu memperbesar harapannya kepada Allah, akan sulit bagi dia meninggalkan maksiat. Kenapa? Ya, Allah kan Maha Pemurah. Itu kan harapan, ya, harapannya kepada Allah. Allah kan Maha Pemurah, Allah kan Maha Pengampun. Ya, nantilah kalau begitu, nanti Allah ampuni juga. Ya kan? Baik. Maka di sini harus dia perkuat rasa takutnya kepada Allah. Kalau saya melakukan ini, ancamannya seperti ini, akibatnya begini di dunia dan di akhirat. Baik. Ya, ketika seseorang terlalu banyak bermaksiat kepada Allah dan timbul terlalu banyak dosanya misalnya, nah, maka di sini dia harus perbanyak rajanya, harapannya. Ya, mungkin dia berpikiran, ah, kalau sudah banyak begini dosa, tidak ada lagi harapan. Nah, di sini dia harus munculkan rajanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima. Jadi ini seputar ini kita beribadah kepada Allah. Cinta, takut, dan berharap. Tergantung kondisi kita. Yang mana yang lebih dominan nanti ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ikhwana fiddin barakallahu fikum. Baik. Karena ibadah, karena cinta adalah ibadah, cinta adalah ibadah, maka di sini ada kaitannya dengan pembahasan tauhid. Ya. Baik. Maka pada bab ini beliau sebutkan ayat perbedaan antara orang musyrik dengan orang yang beriman dalam masalah cinta kepada Allah. Kalau orang yang musyrik itu mereka cinta kepada Allah seperti mereka cinta kepada selain Allah. Mereka mencintai Allah, mereka juga mencintai patung-patung mereka, mencintai sembahan-sembahan mereka. Itulah orang musyrik. Adapun orang yang beriman, maka cintanya mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbagi. Ya, inilah orang yang mukmin dan bertauhid. Adapun membagi cinta kepada selain Allah, inilah cinta orang musyrik. Cintanya orang-orang musyrikin. Maka siapa yang mencintai Allah juga mencintai selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Faham ini? Baik. Dan cinta yang dimaksud di sini yang tidak boleh dibagi, cinta apa? Cinta ibadah. Ya, cinta yang melahirkan ibadah. Ya, cintanya kepada sesuatu kemudian dia mengibadahi sesuatu itu. Cintanya kepada sesuatu kemudian dia mengkultuskan sesuatu itu. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, cinta ibadah, cinta yang melahirkan penghinaan diri di hadapan yang dicintai, cinta yang melahirkan pengagungan terhadap yang dicintai, cinta yang melahirkan ibadah terhadap yang dicintai. Ini yang tidak boleh sama sekali diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ikhwana fiddin azzakumullah, ada cinta yang bukan ibadah. Ada cinta yang bukan cinta ibadah. Seperti apa? Cinta tabiat. Ya, seperti cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada saudara, cinta kepada ayah, cinta kepada ibu. Ada cinta kepada sahabat, cinta kepada harta, cinta kepada kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia bukan cinta ibadah, tapi dia cinta tabiat. Tabiat manusia cinta kepada istri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apakah cinta ini adalah cinta yang tidak boleh? Cinta yang syirik? Ketika kita mencintai istri kita, apakah kita syirik? Tidak. Sebab ini cinta ibadah ya. Cinta tabiat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Wajar kalau dia mencintai istrinya, mencintai hartanya, mencintai dan seterusnya. Itu cinta yang mubah, yang boleh. Tetapi cinta ini akan menjadi haram. Cinta ini akan menjadi haram kapan? Hah? Nah. Kalau ada penghinaan, menghinakan diri kepada istrinya, itu bisa jadi ibadah. Hah? Baik. Ketika melalaikan dari ibadah atau mendahulukan cintanya kepada istri daripada cintanya kepada Allah. Mendahulukan cintanya kepada harta daripada cintanya kepada Allah. Maka di sini berubah menjadi haram. Tapi apakah syirik? Tidak. Tidak, tetapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Lebih mencintai hartanya daripada Allah, lebih mencintai istrinya daripada Allah dan Rasulnya, lebih mencintai anaknya daripada Allah dan Rasulnya. Ya, ini berubah menjadi haram. Tapi ketika dia cinta kepada istri, tapi tidak mendahulukan cintanya kepada istri daripada cintanya kepada Allah, ini boleh. Faham ini? Iya. Ketika misalnya istri menyuruh sesuatu kepada suaminya, tetapi apa yang disuruh, diperintahkan itu bertentangan dengan perintah Allah. Nah, kalau dia mengikuti perintah istrinya dan mengorbankan perintah Allah, maka inilah yang dimaksud apa? Mendahulukan cintanya kepada istri daripada cintanya kepada Allah. Ini adalah dosa yang diancam oleh Allah dalam ayat tatarabbasu, Kata Allah, siapa yang lebih mencintai anaknya, lebih mencintai istrinya, lebih mencintai perdagangannya, hartanya, dagangannya, jualan misalnya, ada panggilan Allah, ayo sholat. Tapi dia tidak hiraukan panggilan Allah. Lebih dia cintai, lebih dia urus dagangannya. Nah, apa kata Allah? Siapa yang lebih mencintai ayahnya, saudaranya, keluarganya, perdagangannya, hartanya, daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggu kalian. Ini kan ancaman ya. Tunggu. Siapa yang lebih mencintai dagangannya, hartanya, daripada perintah Allah, maka kata Allah, fatarabbasu, kalian tunggu. Ya, ini ancaman berat. Ya, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggu hingga Allah mendatangkan urusannya. Kemudian di akhir ayat, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik, tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, di akhir ayat Allah memberikan dua hukum. Ya, kepada mereka yang lebih mencintai istrinya, lebih mencintai anaknya, lebih mencintai harta daripada Allah dan Rasul serta berjihad, kata Allah, mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang fasik. Mereka orang-orang tapi tidak kafir, tapi mereka fasik, kata Allah. Mereka orang fasik namanya. Ya, baik. Orang fasik itu kabarnya tidak mudah diterima. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik datang membawa berita, jangan langsung terima beritanya, tapi cross check dulu. Sebab dia bukan adil, dia orang fasik. Itu orang fasik diperlakukan ketika dia menyampaikan berita tidak langsung diterima beritanya. Jangan langsung percaya. Kenapa dia fasik? Tabayyun dulu. Ya, nah mereka-mereka yang kerap kali mendahulukan cintanya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah, kata Allah, mereka itu orang fasik. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Baik. Jadi ikhwas kalian, cinta yang tidak boleh sama sekali kepada makhluk, cinta apa tadi? Cinta ibadah. Yang boleh kepada makhluk, cinta selain ibadah. Tetapi bolehnya ini selama tidak mendahulukan cintanya kepada makhluk daripada cintanya kepada Allah. Baik. Kemudian kata Asy-Syaikh, an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, Anas bin Malik sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa namanya Anas, siapa kunyahnya, siapa tahu kunyahnya Anas? Abu Hamzah. Ahsan. Kunyahnya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tahu tentang Anas bin Malik? Ada yang tahu tentang Anas bin Malik? Sudah lewat ini, sahabat ini sudah beberapa kali lewat kayaknya di pembahasan kitab Tauhid. Siapa yang ingat tentang Anas bin Malik? Siapa beliau dan bagaimana beliau kehidupannya dan seterusnya? Apanya Rasulullah Anas? Pembantu Rasulullah, pelayannya Rasulullah. Berapa lama? 10 tahun. 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wajar kemudian Anas bin Malik di antara sahabat, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, di antara deretan sahabat, dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis lebih daripada 1000 hadis, 1000 hadisnya lebih di atas 1000, ya ada 7 sahabat yang terkenal ya. Taib salah satunya adalah Anas bin Malik. Ya, urutan keberapa Habib? Hah? Urutan ketiga. Siapa yang pertama? Abu Hurairah. Yang kedua? Ibnu Umar. Yang ketiga? Anas bin Malik. Yang keempat? Hah? Abdullah bin Abbas. Yang kelima? Abu Sa'id al-Khudri. Yang keenam? Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh? Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000 hadis. Makanya 7 sahabat ini kalau kita baca hadis selalu dapat ini. Yang paling sering adalah Abu Hurairah, sahabat dia ranking 1. Ya, Anas bin Malik urutan ketiga. Bagaimana tidak banyak hadisnya kalau 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun mulazama. Ya, duduk berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Khalafuddin azzakumullah. Apa lagi keistimewaan beliau? Apa? Umurnya panjang. Masya Allah, benar. Termasuk sahabat yang mu'ammarin. Termasuk sahabat yang panjang umurnya. Panjang sekali umurnya. Ya. Sampai ada sahabat, sampai disebutkan oleh ulama bahwa Anas bin Malik termasuk akhiru man mata minas sahabat. Termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Sahabat yang paling terakhir meninggal termasuk Anas bin Malik, saking lamanya hidup di dunia. Iya. Kenapa panjang umurnya? Didoakan oleh Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik. Apa doanya? Perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, panjangkan umurnya. 3 doanya Rasulullah. Ya Allah, Allahumma atil umrahu, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, dan perbanyak anaknya, keturunannya. 3 doa Rasulullah kepada Anas bin Malik. Ya, pertama panjangkan umurnya. Ya, panjang umur tidak selamanya bagus kan? Tetapi kalau panjang umur dan bagus amalan, subhanallah. Ya, itulah sebaik-baik manusia, kata Nabi, khairun nas man tala umruhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Anas bin Malik panjang umurnya dan amalnya luar biasa. Kemudian yang kedua doanya, perbanyak hartanya. Ya, Masya Allah, hidup di dunia panjang tetapi berkecukupan. Ya, baik. Dan ini juga diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya Rasulullah diterima oleh Allah yang kedua. Ya, subhanallah. Sampai beliau bercerita bahwa, ya, baik, kebun kurma beliau dalam 1 tahun berbuah 2 kali. Ya. Ya kan? Biasanya kurma berbuah berapa kali? Sekali saja. Atau bagaimana? Tapi kebun kurma beliau berbuah 2 kali. Ya, melebihi daripada yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga doanya apa? Perbanyak anaknya. Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa anaknya? Lebih 100. Masya Allah. Itulah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum tidak beriman kalian. La yu'min, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Hatta sampai hingga akuna ahabba ilaihi, hingga saya, kata Rasulullah, lebih dia cintai. Saya lebih dia cintai min waladihi, daripada anak-anaknya. Wa walidihi, orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Ya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sahih. Baik, ikhwani fi din azzaqumullah. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak beriman. Tidak beriman kalian sampai aku lebih dia cintai. Aku lebih dia cintai daripada anaknya. Itu tadi ya, boleh cinta kepada anak? Boleh, cinta tabiat. Tetapi ketika Anda lebih cinta kepada anak daripada cinta kepada Rasulullah, apa kata Nabi? Tidak beriman. Tidak beriman kalian, kata Rasulullah, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya. Orang tuanya, cinta kepada orang tua adalah kebaikan. Bahkan diperintahkan dalam Al-Quran untuk kita cinta kepada orang tua kita. Tetapi kapan cinta Anda kepada orang tua mengalahkan cinta Anda kepada Rasulullah, maka Anda tidak beriman. Wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia, siapapun dia, istri, cinta kepada istri harus, tidak boleh tidak. Tetapi ketika cinta Anda kepada istri Anda melebihi, mengalahkan cinta Anda kepada Rasulullah, maka Anda tidak beriman. Siapapun dia. Guru kita, mencintai guru kita bisa, cinta karena Allah. Tetapi ketika kecintaan Anda kepada guru Anda, kepada ustadz Anda, kepada kiai Anda melebihi cinta Anda kepada Rasulullah, maka Anda tidak beriman. Ya, ini hati-hati di sini. Baik, dan beliau memasukkan hadis ini pada pembahasan tauhid, menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah termasuk perkara tauhid. Ya. Ketika Anda mencintai Rasulullah, maka tauhid Anda sempurna. Ketika Anda tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai Rasulullah, berarti tauhid Anda tidak ada sedikit pun. Tauhid Anda rusak. Dan bahkan tidak bertauhid kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah. Ketika dia cinta kepada Rasulullah, maka tauhidnya bagus. Dan ketika dia lebih mencintai Rasulullah daripada yang lainnya, tauhidnya sempurna. Jadi kecintaan kepada Nabi itu ada kaitannya dengan tauhid. Dan ikhwani fiddin azzakumullah, kalau taib lebih mencintai manusia daripada Rasulullah dikatakan tidak beriman, ya. Kalau lebih mencintai manusia daripada Rasulullah, Nabi katakan tidak beriman orang itu, apalagi kalau dia lebih mencintai manusia daripada Allah. Paham? Kalau seseorang lebih cinta kepada makhluk, lebih cinta kepada ayahnya, istrinya daripada Rasulullah, Apa kata Nabi? Orang itu tidak beriman. Apalagi kalau dia lebih cinta kepada istrinya daripada Allah, maka lebih-lebih tidak beriman lagi. Baik, sebab yang paling harus dicintai pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada Rasulullah, ya, itu mengikut kepada apa namanya? Dia apa namanya? Posisi yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik, ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya, pernah Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, Anda lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Itu kata Umar. Anta ya Rasulullah la habbu ilayya min kulli syai. Anda ya Rasulullah lebih saya cintai daripada segala sesuatu, siapapun dia, segala sesuatu, harta, jabatan, istri, anak, orang tua, keluarga, kecuali diriku sendiri. Kalau diriku sendiri, ya saya lebih cinta diriku sendiri daripada Anda. Kalau ada keinginanku, saya lebih perturutkan keinginanku daripada cintaku kepadamu ya Rasulullah. Itu kata Umar pertama. Kalau bertentangan antara cinta saya dengan istri dengan Anda, maka saya lebih cinta Anda. Bertentangan cintaku terhadap harta dengan cintaku kepadamu ya Rasulullah, maka Anda saya lebih kedepankan. Tetapi begitu bertentangan kecintaanku terhadap keinginanku dan kecintaan kepadamu, maka aku dahulukan keinginan. Itu kata Umar. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi." Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Tidak seperti itu. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lebih harus kamu cintai daripada dirimu sendiri. Aku lebih harus kamu cintai daripada dirimu sendiri. Iya, itu kata Nabi. Ketika ada sesuatu yang saya suka, namun kamu tidak suka, maka kamu harus gugurkan keinginanmu dan ikuti keinginan saya. Itu kata Nabi. Ya. Wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya lebih harus kamu cintai daripada keinginanmu sendiri, daripada dirimu sendiri. Ya, ketika Nabi mengatakan demikian, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, fa innaka al-an ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu ya Rasulullah, saat ini juga cintaku kepadamu lebih saya kedepankan daripada cintaku kepada diriku sendiri. Maka Nabi mengatakan, "Al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, benarlah cintamu, benarlah imanmu." Seperti itu kata Nabi, baru iman itu sempurna. Ya, cinta itu benar. Kapan cinta benar dan iman sempurna? Ketika cinta kita kepada Rasulullah lebih kita dahulukan daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Ya, ada keinginan kita, tetapi kita tahu keinginan kita bertentangan dengan perintah Nabi. Maka keinginan kita dibuang, ambil perintah Nabi. Baru benar di situ. Baru iman sempurna dan baru cinta itu benar. Tetapi kalau kita masih mendahulukan hawa nafsu kita daripada keinginan Rasulullah, maka jangan berharap iman itu sempurna. Jangan berharap. Walaupun masih beriman, tetapi imannya tidak akan mencapai kesempurnaan dan kecintaannya tidak jujur namanya. Jelas ya? Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il balidi ala adh-dhama. Kata Ali, demi Allah, kami lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harta kami. Kami lebih cinta kepada Nabi daripada harta kami. Iya. Seandainya ada taib permintaan dari Rasulullah untuk bersedekah, maka kami akan lebih mencintai permintaan Nabi daripada harta kami. Kami akan rela, gitu ya. Taib. Wa auladina, dan anak-anak kami. Wa abaina, bapak-bapak kami. Wa ummahatina, ibu-ibu kami. Wa minal ma'il barid, dan dari air dingin di saat haus yang luar biasa. Gambaran ya, menunjukkan betapa hebatnya kecintaan Ali kepada Rasulullah, melebihi cintanya seseorang, melebihi cintanya beliau ketika sangat haus, kemudian di depannya ada air es batu. Al-barid, al-ma'ul barid. Orang kalau sudah haus sekali, ya, kemudian di depannya ada air dingin, luar biasa itu. Haus, dhama itu haus yang luar biasa ya. Di depannya ada air dingin. Ya. Ketika antum buka puasa, ya kan? Kemudian di depan antum banyak menu, antum tidak akan menoleh kepada yang lain, yang dingin dulu antum cari. Kenapa? Itulah kecintaan, apa, keinginan yang menggelora pada air dingin itu. Ketika dijauhkan air dinginnya, marah antum. Iya. Ini penggambaran saja dari Ali bin Abi Thalib bahwa betapa cintanya kami kepada Rasulullah, mengalahkan segala-galanya. Sesuatu yang kami sangat senangi, kami akan apa namanya, tundukkan keinginan kami demi kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah cinta yang benar, ikhwan fillah azzakumullah. Baik, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas di awal-awal Islam, siapa tahu Sa'ad bin Abi Waqqas ya? Pernah dengar nama ini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Al-Asyarah Al-Mubasyarina Bil-Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk syurga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, minas-sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Tapi dulu beliau musyrik. Setelah itu bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan dakwah Nabi, masuklah kecintaan beliau pada Rasulullah. Akhirnya beliau ikut agama Rasulullah. Sementara keluarga ibu musyrik. Ibu beliau musyrik. Maka sang ibu marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa kamu ikut Muhammad? Marah luar biasa. Disuruh kembali kepada agama jahiliyah, agama musyrik. Beliau tidak mau. Sudah terlalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh sang ibu? Sang ibu mogok makan. Tidak mau makan. Kalau kau tidak mau meninggalkan agama Muhammad, saya tidak mau makan. Saya tidak mau makan. Sampai saya mati. Jelas? Baik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun tidak bergeser dari keyakinannya. Hari pertama ibu tidak makan, hari kedua ibu tidak makan, hari ketiga sudah kelihatan lemas. Sudah berapa hari tidak makan ya. Sudah kelihatan sangat lemas. Jadi berharap apa? Ibunya mengancam seperti itu supaya Sa'ad itu meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ikhwana fid din azzakumullah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya dan berkata, "Ya Ummah, wahai ibuku yang kusayang." Ummah itu panggilan sayang ya. "Wahai ibu yang sangat aku sayangi. Sangat aku cintai. Ta'lamina, engkau tahu. Demi Allah," kata "demi Allah. Law kana laka mi'atu nafsan, seandainya kamu punya nyawa 100. Ibu punya nyawa 100 nyawa. Summa kharajat nafsan nafsan, kemudian keluar satu demi satu. Ibu punya nyawa 100, kemudian keluar satu demi satu. Ya. Satu demi satu keluar sampai habis 100, ma taraktu dini. Aku tidak akan tinggalkan agama Rasulullah. Aku tidak akan tinggalkan agama Rasulullah. Fakuli in syi'ti aw la takuli. Silakan makan atau tidak memakan, terserah. Yang jelas demi Allah, seandainya ibu punya nyawa 100 nyawa, keluar satu demi satu, supaya saya bergeser, goyah, saya tidak akan goyah. Nah, ini contoh bagaimana sahabat lebih mencintai Rasulullah daripada selainnya, orang tuanya pun. Faham ini ikhwas kalian? Habibakumullah. Iya. Baik. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Ya, cuma untuk saat ini jangan dipraktekkan ini kepada orang tua kita ya, untuk saat ini. Sebab orang tua kita beda dengan orang tuanya saat orang tua kita melakukan kesyirikan, tidak sama dengan orang tua saat. Orang tua saat tahu bahwa dia salah, Muhammad benar. Tahu dia. Kalau orang tua kita itu tidak paham apa yang dilakukan itu salah. Iya kan? Tidak paham dia. Coba kalau dia paham, tidak mungkin dia mau lakukan. Iya. Maka sikap Anda kepada orang tua jangan seperti ini. Ibu, tinggalkan itu. Nah, jangan ya. Beda sikap kita ya dengan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. Kondisinya berbeda. Tapi ada pun kepada orang tua kita, umumnya orang tua kita tidak faham. Ya, maka difahamkan mereka. Ya, kalau kita bisa memahamkan dengan dalil-dalil dan seterusnya. Baik. Nah, ikhwan fi din azakumullah, itu contoh dari sahabat ya. Ada lagi sahabat yang lain, contoh yang lain. Ya. Ikhwan fi din barakallahu fikum. Ada sahabat Ansar. Azan dulu, azan. Allah Ikhwani fi din wal akhawati fillah akramani wa akramakumullahu jami'an. Baik. Contoh yang lain, sahabat yang lebih mendahulukan cintanya kepada Rasulullah daripada segala-galanya. Baik, seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah tokoh sahabat, tokoh besar sahabat dari kalangan Ansar, tokoh besarnya Sa'ad bin Mu'ad. Dia berkata, ya Rasulullah, hadihi amwaluna baina yadaika, ini harta kami ada di hadapan, ini harta kami di depan. Bawa hartanya di depan Nabi, kemudian beliau berkata, inilah harta kami, kami bawa ke depan. Khudh ma syi'ta, ambil sesuka, ambil ya Rasulullah, khudh ma syi'ta, ambil sekehendakmu, kalau kamu ambil semua, ambil, wada' ma syi'ta, dan kalau kamu ambil, kalau kamu tinggalkan, tidak diambil ya, itu juga terserah engkau ya Rasulullah. Mau ambil atau tidak, itu terserah kamu ya Rasulullah. Ya. Kemudian beliau berkata, wa ma akhadtahu minha kana ahabbu ilaina mimma taraktuhu. Tetapi apa yang kamu ambil, itu lebih kami cintai daripada apa yang kamu tinggalkan. Cinta ya, bentuk kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Ini ada harta kami, silakan ambil, terserah. Dan kalau kamu mau tinggalkan, itu juga urusan anda ya Rasulullah. Tidak mau ambil, itu juga urusan anda. Tetapi ya Rasulullah, apa yang kamu ambil, kalau kamu ambil, itu lebih kami suka daripada kamu tidak ambil. Kami lebih suka kalau kamu ambil seluruhnya daripada kamu tinggalkan. apa yang kamu ambil, walaupun diambil semuanya, itu ahabbu ilaina, lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada kamu tinggalkan, kamu tidak ambil. Ini contoh ya, contoh. Makanya ikhwas kalian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian beriman seperti imannya mereka para sahabat, maka sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Bagaimana imannya sahabat? Oh, iman sempurna. Contohnya ini. Ini iman sempurna ini. Kapan iman sempurna? Ketika kecintaan kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada harta kita. Inilah contohnya. Kalau kamu ambil, itu lebih kami suka daripada kamu tidak ambil. Tapi kalau kita kan, alhamdulillah, tidak jadi diambil. Mana berani kita menawarkan kepada orang, ini harta kak saya, terserah, mau ambil semua. Mana berani kita? Iya. Ada ajakan dari Rasulullah ya, ajakan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah meninggal, tapi ajakannya tetap ada kan? Dengan hadis-hadis Nabi. Diajak kita oleh Rasulullah. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Itu kan ajakan Nabi ya. Dan itu Nabi suka. Makanya Nabi ajak kita. Kalian umatku, kata Nabi dalam hadis. Mengajak kita, karena Nabi suka. Apa ajakannya Nabi? Man naffasa an mu'minin atau man yassara ala mu'sir. Siapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan di akhirat. Itu Nabi suka kalau kita menolong saudara, membantu saudara kan? Iya. Baik. Maka di sinilah akan kita lihat bagaimana keimanan kita kan begitu. Ya, kalau iman kita sempurna, ya pasti kita mau berbagi, pasti mau. Tapi kalau iman kita tidak sempurna atau rendah iman kita, ya pelit juga kita mengeluarkan harta kita untuk berbagi, pasti begitu. Ya kan? Baik. Ini contoh ikhwas kalian. Jadi sahabat itu lebih cinta kepada Rasulullah daripada hartanya. Contoh yang lain, sahabat lebih cinta kepada keselamatan dari Rasulullah daripada keselamatan dirinya. Ketika terjadi perang Uhud, di situ terlihat kecintaan para sahabat. Ketika terjadi perang Uhud, ada sahabat namanya Tolha bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga juga dari 10 sahabat. Ya, kata Tolha bin Ubaidillah, ketika Nabi sudah terluka ya, Nabi terluka dalam perang Uhud, kena senjata Rasulullah, pecah, copot gigi Rasulullah, kena hantaman. Maka disitulah sahabat memagari Rasulullah, dipagari Nabi, dilindungi Nabi dengan badan-badan mereka. Banyak sahabat yang memagari Rasulullah. Apa kata Tolha? Ya Rasulullah, nahri duna nahrika. Nahri, leherku itu di belakang lehermu. Artinya leherku, lehermu berlindung di belakang leherku. Kan orang kan kalau berperang leher jadi sasaran kan tebasan, leher mau dipotong. Apa kata Tolha? Leherku dulu, baru lehermu. Subhanallah. Kecintaan mereka kepada sahabat yang luar biasa. Nahri duna nahri. Leherku di belakang lehermu. Leherku di depan, lehermu di belakang. Artinya leherku dulu putus baru lehermu. Kalau leherku belum putus, maka lehermu jangan putus dulu. Masya Allah. Iya kan? Iya. Ada seorang wanita ikhlas kali dalam perang Uhud juga. Seorang wanita dari Bani Dinar. Wanita itu, ya, wanita dari Bani Dinar, taib, Ikhwani fiddin, suaminya berangkat perang Uhud, berangkat suaminya. Suaminya berangkat, bapaknya berangkat, anaknya berangkat. Suami, ayah, anak, tiga-tiganya berangkat perang Uhud. Setelah selesai perang Uhud, diperiksa mayat, ternyata suaminya, ayahnya dan anaknya meninggal semua. Ya. Datanglah para sahabat memberikan ya hiburan, memberikan takziah, memberikan kabar kepada sang ibu tadi, sang wanita tadi, bahwa suami Anda meninggal, anak Anda meninggal, ayah Anda meninggal. Coba. Sang wanita tidak kemudian, sang wanita tidak kemudian, tidak. Tapi yang paling pertama ditanyakan, bagaimana Rasulullah? Subhanallah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika diberitahu, alhamdulillah Rasulullah bi khair, bagus. Kata sang wanita itu, tidak, perlihatkan dulu saya. Saya mau lihat langsung. Tidak kemudian sekedar mencukupkan berita. Tidak. Arinihi, perlihatkan saya. Perlihatkan dulu saya kepada Rasulullah. Saya mau lihat langsung kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ketika diperlihatkan, itulah Rasulullah. Itu Nabi itu. Lihat. Setelah dia lihat, sang wanita berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun. Kullu musibatin ba'daka jalalun ya Rasulullah. Semua musibah yang menimpa saya setelah saya melihat kamu, maka semuanya adalah musibah kecil. Kecil semuanya itu tadi. Setelah saya melihat engkau ya Rasulullah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak mengapa, maka musibah-musibah menimpa saya itu kecil saja. Tidak masalah bagi saya, yang penting kamu sehat. Yang penting kamu selamat. Suami saya meninggal, anak saya meninggal, itu kecil bagi saya. Tidak masalah bagi saya, yang penting Anda selamat. Yang merupakan musibah besar, kalau suami saya selamat, Anda tidak selamat. Itu musibah besar bagi saya. Tapi kalau suami saya meninggal, anak saya meninggal, Anda selamat, maka musibah yang menimpa saya itu hanya musibah jalal. Sangat kecil musibah itu. Ini bukti cinta seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih mengorbankan anaknya daripada Rasulullah. Lebih mengorbankan suaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta yang benar. Cinta yang kemudian mendapatkan keimanan yang sempurna. Ikhwan fil din azzakumullah. Seperti itulah kondisi-kondisi para sahabat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita jumpai dari buku-buku para ulama dan buku-buku hadis. Masya Allah. Ya luar biasa. Seperti itulah ya gambaran keimanan para sahabat. Makanya Allah katakan, kalau kalian beriman seperti imannya para sahabat, maka kalian betul-betul pasti mendapatkan petunjuk. Dan kita disuruh beriman seperti iman para sahabat. Cuma berat. Coba lihat beratnya tadi di sini. Ya kan? Baik. Kalau kita yang mengalami, mana pikir dulu orang. Pasti kita pikir dulu orang yang kita suka. Pasti begitu kan? Ketika ada kecelakaan, siapa yang kita cari dulu? Ya pasti istri kita dulu. Pasti begitu. Jelas. Ya. Tapi di sini kan kasusnya memang beda. Masa cari istri orang? Tidak mungkin. Ya. Cuma seandainya kita bersama Rasulullah, kemudian dikabarkan suami kita berangkat bersama Rasul. Coba aja kita yang mengalami ya. Kalau kita yang mengalami seperti kondisi wanita tadi, pasti yang kita pikirkan dulu ah. Ya, kalau kita ya. Ya. Baik, ikhwan fillah barakallahu fikum. Nah, jadi ini ikhwas sekalian, bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah itu wajib. Wajib. Dan mendahulukan cinta kita kepada Nabi, inilah tauhid yang sempurna. Inilah tauhid yang sempurna dan keimanan yang sempurna. Maka siapa yang lebih mendahulukan cintanya kepada anaknya, kepada istri daripada Rasulullah, maka tetap beriman, tapi imannya tidak sempurna. Tetap bertauhid, tapi tauhidnya ada kekurangan, ada cacat pada tauhidnya. Jelas ya? Baik. Ikhwan fil din barakallahu fikum. Ya. Kecintaan kepada Rasulullah itu tentunya bukan sekedar omong kosong. Bukan sekedar saya cinta Nabi. Saya cinta Nabi, saya suka Nabi. Saya mencintai, saya ikut Nabi, saya pengikut Nabi. Bukan sekedar ucapan. Ya, sebab betapa banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi kecintaannya tidak benar, tidak jujur. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa cinta kepada Nabi itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda, ada konsekuensi, ya, yang harus dilakukan ketika kita cinta kepada Nabi. Baik, yang pertama saya rangkum dari beberapa keterangan ulama, Syekh Shalih Fauzan, kemudian Syekh Ibn Utsaimin, kemudian Syekh Saleh Al-Syekh. Jadi saya langsung simpulkan saja, ya, dari keterangan mereka. Yang pertama, ya, adalah ketika kita cinta kepada Nabi, maka kita harus mentaati Nabi. Taati Nabi. Ya kan? Orang yang mengaku cinta kepada Nabi, maka untuk membuktikan ucapannya, taati Nabi. Bahkan, kalau mau sempurna lagi, ketaatan Anda kepada Nabi harus lebih daripada ketaatan Anda kepada selain Nabi. Ya, itu yang pertama. Kata penyair, penyair berkata, "Lau kana hubbuka sadiqa la ata'tahu. Inna al-muhibbu liman yuhibbu muti'." Kata penyair, seandainya cintamu jujur, maka pasti kamu akan taati orang yang kamu cintai. Kan begitu? Kalau kita cinta kepada orang, apapun yang dia bilang pasti kita ikuti, kan? Itulah cinta yang benar. Memang seperti itu. Ya. Sesungguhnya orang yang mencintai orang lain, maka dia akan mentaatinya. Dia akan mengikutinya. Ini yang pertama. Kalau memang kita mengaku cinta Rasulullah, taati Rasulullah, ikuti Rasulullah. Ikuti. Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ya, taat kepada Rasulullah. Nah, dan ketaatan kita kepada Rasulullah harus kita dahulukan daripada ketaatan kita kepada selain Rasulullah. Ya. Ketaatan kita kepada Rasulullah harus kita dahulukan daripada keinginan hawa nafsu kita. Ya? Harus begitu. Baru mendapatkan iman yang sempurna. Ada perintah Rasulullah, tetapi perintah Nabi tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kalau Anda ingin mendapatkan iman yang sempurna, maka tundukkan hawa nafsu Anda, ikuti perintah Nabi. Ya, tundukkan hawa nafsu Anda, ikuti perintah Rasulullah. Seorang wanita di zaman Rasulullah namanya Fatimah bintu Qais. Namanya Fatimah bintu Qais. Ketika Fatimah bintu Qais, ya, taib ingin menikah. Kalau tidak salah janda, ya. Kalau saya tidak salah janda beliau. Taib. Setelah habis masa iddahnya, baik, beliau datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang. Siapa yang melamarmu?" "Yang melamar saya yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jahal." Maka kata Nabi, "Amma Muawiyah fasu'luka." Adapun Muawiyah itu orangnya kekurangan harta. Khawatir nanti dia tidak bisa apa dan seterusnya begitu ya. "Amma Abu Jahal," adapun Abu Jahal, fala yada'il asah an atiki. Dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Tidak pernah, Abu Jahal tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Bawa tongkat terus di pundak. Maksudnya apa itu? Darab, banyak memukul. Sesedikit memukul orang, sesedikit memukul. Nanti kamu bahaya. Ya, jadi kami memberi pertimbangan ya. Kalau Muawiyah begini, kalau Abu Jahal begini. Terus menikahlah kamu dengan Usamah. Menikahlah kamu dengan Usamah, kalau sama bin Laden, sama bin Zaid. Usamah bin Zaid. Anaknya Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah sahabat, dan Usamah juga sahabat. Dan Usamah adalah hibbu Rasulillah. Adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi. Usamah. Makanya Nabi menyarankan, ini Usamah bagus, bagus sekali. Makanya Nabi cinta kepada dia, agamanya bagus. Ya, akhlaknya bagus. Dan seterusnya, menikahlah kamu dengan dia, bukan pemukul, bukan tukang pukul perempuan, bukan ini bertanggung jawab dan seterusnya, menikahlah kamu dengan Usamah. Kata Nabi. Ketika Nabi memerintahkan kepada Fatimah menikah dengan Usamah, apa kata Fatimah? Hah? Usamah? Begitu ya. Hah? Usamah? Dia, langsung dia kaget. Oh, saya harus menikah dengan Usamah. Usamah ya Rasulullah. Menunjukkan ketidaksenangannya kepada Usamah. Kenapa tidak senang? Sebab beliau itu ya, orang yang apa namanya terpandang ya. Terhormat keturunannya dari suku-suku yang mulia, sementara Usamah itu anak budak ya dari sisi keturunan. Kemudian Fatimah dari sisi kecantikan cantik, Usamah mungkin kurang ini ya. Menjelas intinya Fatimah tidak suka dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala. Makanya langsung bilang, "Ah, Usamah gitu dia. Hah? Begitu bahasanya kepada Rasulullah. Kata Nabi, "Iya, menikahlah kamu dengan Usamah." Maka Fatimah mengatakan, "Apakah ini perintah Rasulullah? Apakah ini perintah Rasulullah?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini perintahnya Allah dan Rasulnya agar kamu menikah dengan Usamah." Maka Fatimah mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia." Ya, inilah cinta seorang sahabiah kepada Rasulullah. Ketaatan yang luar biasa. Walaupun dia tidak suka ditundukkan kesenangannya, kalau begitu, kalau memang itu perintah Allah dan Rasulnya, nikahkan aku dengan dia. Maka Rasulullah menikahkan Usamah dengan Fatimah bintu Qais. Setelah menikah, berceritalah Fatimah, "Masya Allah, Masya Allah ya. Setelah saya menikah, waja'alallahu fihi khairan kathira. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan yang begitu banyak pada pernikahan kami. Wabtabattu, dan aku mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang saya yakin kalau kalian merasakan, kalian cemburu dengan kami." Subhanallah. Ya, khawatirin azakumullah. Luar biasa. Inilah buah taat kepada Rasulullah. Ini buahnya. Sesuatu yang kita tidak senangi, Tapi kalau itu adalah perintah Nabi, lakukan saja walaupun itu berat bagi kita. Tundukkan hawa nafsu kita, di balik itu akan ada keberkahan besar yang akan kita dapatkan. Pasti ada kebaikan. Ya kan? Itu pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita makan riba, tinggalkan riba. Walaupun berat. Berat atau tidak? Berat, apalagi sudah manajer. Berat itu. Tidak mudah. Tapi Nabi yang bilang, tinggalkan, jangan lakukan. Kalau Anda ingin kebaikan di balik itu, akan ada kebaikan itu. Ada, pasti ada kebaikan. Kalau Anda ikhlas karena Allah. Sama dengan pekerjaan lain. Kalau itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh, Nabi larang, Nabi haramkan, tinggalkan karena Rasulullah, karena Allah. Ada kebaikan di balik itu. Tundukkan hawa nafsu Anda. Itulah bentuk cinta Anda kepada Rasulullah. Ada kebaikan. Lihat tadi ya. Aku pun berbahagia. Ini juga pelajaran bagi akhwat sekalian. Kalau memilih pasangan, jangan melihat hartanya. Jangan melihat tampangnya. Jangan melihat keturunannya. Tapi lihatlah agamanya. Pasti Anda akan bahagia. Bagaimanapun ketampanan seorang laki-laki, tapi kalau seperti tadi kata Rasulullah, tidak pernah meletakkan tongkat dari punggungnya. Ya? Tanpa dia, Anda benjol-benjol. Ya kan, tidak ada gunanya. Tapi kalau Anda mendapatkan pasangan yang bagus agama, bertakwa kepada Allah, kata para ulama, kalau Anda menikahkan putri Anda kepada laki-laki yang bertakwa, kalau dia tidak suka kepada Anda, ya kan? Kalau laki-laki itu tidak suka kepada, tapi dia punya takwa kepada Allah, dia tidak akan menghinakan Anda. Kenapa? Dia punya takwa kepada Allah. Tapi kalau dia cinta kepada Anda, betul-betul luar biasa itu. Betul-betul cinta, bertakwa kepada Allah, maka mungkin Anda adalah manusia yang paling bahagia. Tapi kalau dia tidak suka, tapi dia bertakwa kepada Allah, dia tidak akan menceraikan Anda, tidak mungkin. Dia tahu hukum-hukum Allah. Ya, dia tidak akan menghinakan Anda. Tapi kalau laki-laki itu Anda cari tampannya saja, tapi tidak peduli agamanya, Anda cari hartanya saja, tidak peduli agamanya, dia tidak suka kepada Anda, sudah. Hah, apa yang terjadi? Seiring berjalanan waktu, kulit Anda sudah mengeriput. Apa yang terjadi? Dia tidak punya agama laki-lakinya. Terancam Anda. Ya kan? Terancam. Tapi kalau dia punya takwa kepada Allah, dia punya rasa takut. Dia menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Fa innakum akhadtum bi amanihinna. Kalian itu mengambil mereka, mengambil anaknya orang dengan keamanan dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan farji-farji mereka dengan kalimat-kalimat Allah. Dia yang takut dia di sini. Saya mengambil anaknya orang dengan keamanan dari Allah. Allah yang memberikan rasa aman, Allah memberikan jaminan keamanan. Dan saya menghalalkan farji itu juga dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ikhwah sekalian, tanda kecintaan seorang kepada Rasulullah itu mentaati Rasulullah. Baik. Yang kedua. Ya, yang kedua. Tanda kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia akan selalu rindu berjumpa dengan Nabi. Itu cinta yang benar ya. Kalau kita mencintai seseorang, selalu mau ketemu. Tidak mau berpisah. Ya, itu tanda cinta yang benar. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi pun menunggu kita. Rasulullah pun menunggu orang-orang yang mencintai beliau. Beliau sudah menunggu kita di telaga Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah, Rasulullah sudah menunggu dan mempersiapkan untuk kita minuman yang akan kita minum. Maka kita pun harus rindu berjumpa dengan Rasulullah. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan sangat rindu untuk segera bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Khalaf bin barakallahu fikum. Jadi terangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Itu kata sahabat. Engkau ya Rasulullah lebih saya cintai daripada diriku sendiri, wa min waladi, dan daripada semua anak-anakku dan keluargaku. Engkau lebih saya cintai ya Rasulullah. Wa inni la akuna fil baiti, kata beliau, dan sesungguhnya aku ketika berada di rumah bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, makan bersama, menikmati hidangan bersama, namun ketika aku mengingat engkau di rumah, fa'adzkuruka, ternyata kemudian aku mengingat engkau di rumah, fama asbiru, maka aku tidak tahan, aku tidak bisa sabar tinggal di rumah, hatta, hingga aku bisa datang dan berjumpa denganmu. Itulah sahabat. Ketika bersama dengan istri di rumah, bersama dengan anak di rumah, bersama dengan keluarga di rumah, kemudian teringat engkau ya Rasulullah, maka aku tidak bisa sabar lama-lama di rumah sampai saya apa? Nanti terobati kalau saya datang ke rumahmu dan berjumpa dengan melihat wajahmu. Subhanallah. Luar biasa. Wa idza dzakartu mauti wa mautan, dan ya Rasulullah, jika aku mengingat bahwa saya akan mati, jika aku ingat bahwa saya akan mati dan engkau pun akan mati, maka araftu, disitulah aku tahu jika kita sudah berpisah dengan kematian ya Rasulullah, kalau di dunia ini saya rindu saya bisa datang kepadamu. Tapi ketika kita dipisahkan oleh kematian ya Rasulullah, engkau meninggal, saya pun meninggal, maka araftu, aku pun yakin, annaka idza dakhaltal jannah, jika Allah memasukkan kamu ke dalam syurga, maka rufi'ta ma'an nabiyyin, maka kamu akan diangkat di syurga bersama para nabi. Ya, jika kita dipisahkan oleh kematian, maka kamu akan masuk ke dalam surga dan kamu akan diangkat di surga yang paling atas bersama Nabi. Saya, bagaimana dengan saya Rasulullah? Akankah kita bertemu di surga? Belum tentu. Belum tentu saya akan masuk surga ya Rasulullah. Kalaupun aku masuk ke dalam surga, maka kita tidak akan ketemu. Kenapa? Engkau diangkat ke atas. Tidak mungkin kami bersamamu sebab engkau berada di posisi para nabi. Bagaimana caranya kita ketemu ya Rasulullah? Bagaimana bisa lagi saya bisa menatap wajahmu ya Rasulullah setelah berpisah di dunia? Kalau di dunia saya rindu, saya datang kepadamu terobati. Tapi kalau di akhirat, di saat Allah memisahkan kita dengan kematian, bagaimana caranya saya bisa bertemu denganmu ya Rasulullah? Engkau masuk surga, saya belum tentu masuk. Kalaupun saya masuk, tidak akan ketemu sebab Anda berada di atas. Saya tidak mungkin sampai di atas. Nabi terdiam. Nabi terdiam. Nabi terdiam, tidak bisa memberi jawaban. Di saat Rasulullah terdiam, ikhlas kalian, datanglah malaikat Jibril menurunkan wahyu. Masya Allah. Datanglah Jibril menurunkan wahyu, mengobati rasa rindu sahabat tadi dan untuk kita semua. Kita akan bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang turun? Wa may yuti'illaha war rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Itu saja. Faulaika, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama Nabi. Ma'an nabiyyin was-siddiqin, dikumpulkan bersama para siddiq wasyuhada dan para syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman-teman berkumpul yang paling baik. Masya Allah. Jadi kalau mau bertemu dengan Rasulullah, di dunia tidak mungkin kita bertemu. Tidak ada kesempatan bertemu Nabi, ikhwas kalian. Tidak ada lagi kesempatan. Bertemu dengan Nabi di masa hidupnya saja. Sahabat yang bertemu kita tidak. Tetapi siapa yang rindu bertemu dengan Nabi, masih ada jalannya. Apa jalannya? Ayat tadi. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan bersama para Nabi di akhirat, di surga. Ya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, ya, tanda cinta kita pertama tadi taat. Ketika kita taat, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Ya. Kemudian yang kedua tadi, tanda cinta kepada Rasul, rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rindu bertemu dengan Nabi di surga. Sebab kita di dunia tidak mungkin. Anda rindu bertemu Nabi di dunia tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali bertemu lewat mimpi bisa. Tetapi tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Nabi di mimpi. Ya. Maka harapan kita, kalaupun bertemu dengan Nabi di mimpi, tidak bebas kita. Ya kan? Ya, maka yang indah itu adalah ketika bertemu langsung, bertatap langsung, berbicara langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan awal kita berjumpa dengan Nabi adalah di telaga Rasulullah. Disitulah Rasulullah menunggu kita semua. Siapa yang ditunggu oleh Nabi? Umatnya yang taat mengikuti Rasulullah. Umatnya yang berjalan di atas sunnah Nabi. Adapun umatnya yang menyimpang dari sunnah Nabi, maka kata Nabi, suhqa, suhqa, menjauh-menjauh, diusir oleh Nabi, tidak mau Nabi ketemu. Ya. Baik. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Nah. Yang terakhir saya simpulkan, yang terakhir ikhwan fillah azakumullah, tanda cinta kita kepada Nabi adalah tidak, ya, mendahului atau mengedepankan, tidak mengedepankan ucapan orang lain dari ucapan Rasulullah. Tidak mengedepankan ucapan orang, siapapun dia, apakah ibu kita, ayah kita, guru kita, kiai kita, ulama kita, maka jangan kita kedepankan ucapan mereka daripada ucapan Rasulullah. Nah, ini tanda orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa demikian? Li'annahu min lazimi kaunihi ahabba min kulli ahad. Sebab keharusan dari orang yang lebih mencintai Nabi adalah dia lebih mendahulukan ucapannya Nabi. Itu keharusannya kan? Pasti begitu ya. Kalau kita lebih mencintai seseorang, ucapannya lebih kita dengar daripada ucapan orang lain. Ya atau tidak? Ya pasti. Maka seperti itulah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, kedepankan sabda Nabi daripada sabda orang. Kedepankan ucapan Nabi daripada ucapan orang, siapapun dia. Walaupun dia guru kita, walaupun dia adalah teman kita, walaupun dia adalah orang yang berilmu, walaupun dia kiai. Kalau Anda mengaku cinta kepada Nabi dan ingin mendapatkan keimanan yang sempurna, kedepankan sabda Nabi. Kalau Nabi bersabda A, orang mengatakan B, ambil A, jangan ambil B. Nabi mengatakan A, kiai kita mengatakan C, jangan ambil C. Sebab itu ucapan kiai, ambil ucapan Nabi. Kedepankan ucapan Nabi daripada ucapan siapapun. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jangan pernah membenturkan ucapan Nabi dengan ucapan orang. Nabi sudah mengatakan A, mau dibenturkan, tapi ahli bilang B. Nabi mengatakan B, tapi kiai bilang A. Mana adab Anda kepada Rasulullah? Mana cinta Anda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya? Hati-hati. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Jangan kalian mengangkat suara melebihi suara Nabi. Jangan angkat suara melebihi suara Nabi. Di zaman Rasulullah ketika Nabi hidup, tidak boleh seseorang berbicara di hadapan Nabi lebih keras suaranya daripada suara Nabi. Harus volumenya dibawa volumenya Nabi. Tapi setelah Rasulullah meninggal, maka jangan kalian mengangkat suara di atasnya sabda Nabi. Maksudnya, kalau Nabi mengatakan A, jangan kamu melampaui B. Tidak boleh. Kalau Nabi katakan A, maka Anda di bawahnya. A, oh ya, ikut. Jangan kamu sudah melewati. Tidak, B saya melakukan. Kenapa? Karena Pak Kiai melakukan B. Andre Guruta melakukan B. Semua orang melakukan B. Semua hanya orang, mayoritas hanya kamu sendiri bilang A. Tapi ini sabda Nabi A. Ya biar sabda Nabi. Tapi Pak Kiai melakukan B, bagaimana caranya? Masa Pak Kiai tidak tahu? Nah, itu kan alasan orang. Masa Pak Kiai tidak tahu? Ikhwan fi din azakumullah. Abu Bakar As-Siddiq, apa? Sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah, Ibnu Abbas kan ulama yang berfatwa, didengar fatwa-fatwanya. Beliau Ibnu Abbas memerintahkan kepada orang untuk melaksanakan haji tamattu. Haji kan ada tiga ya, tamattu, ifrad, dan qiran. Nanti kita lewati di pembahasan manhajus salikin, pembahasan haji. Tamattu, haji qiran, haji ifrad. Iya. Baik, ikhwas kalian, para ulama menyebutkan bahwa haji yang paling sempurna, haji yang paling afdol adalah haji tamattu. Kalau orang Indonesia mengatakan ifrad, haji besar katanya. Padahal haji yang afdol itu haji tamattu. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, Ibnu Abbas menyarankan kepada orang untuk melaksanakan haji tamattu. Dan beliau membawakan sabda-sabda Rasulullah tentang haji tamattu. Bahkan beliau menyebutkan bahwa Nabi melaksanakan haji tamattu, menunjukkan afdolnya haji tamattu daripada haji yang lain. Sebab Nabi memilih haji tamattu. Berapa kali Nabi haji? Hah? Satu kali saja. Dan di saat itu Nabi memilih haji tamattu, menunjukkan itu lebih afdol. Nah, Ibnu Abbas mendorong orang melakukan haji tamattu. Nah, ketika Ibnu Abbas menyampaikan itu, banyak orang bilang, tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman melarang. Coba lihat. Tetapi Abu Bakar, Umar, Utsman melarang. Menurut mereka, wallahu alam, apakah betul? Tapi itu alasannya mereka. Jadi ketika Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah dan amalan Rasulullah tentang mulianya haji tamattu, apa kata mereka? Tapi Abu Bakar melarang. Umar melarang. Ini kan namanya membenturkan sabda Nabi dengan sabda manusia. Kata Ibnu Abbas, "Uraqun satahlikun." Saya memandang kalian akan binasa. Yusiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Hampir saja, hampir-hampir Allah menurunkan hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah, aku katakan kepada kalian, Rasulullah bersabda, wa taquluna, tapi kalian berkata, berkata Umar, berkata Abu Bakar. Binasa kalian. Hancur kalian. Itu kata Ibnu Abbas. Uraqum satahlikun. Saya memandang kalian akan binasa. Hampir Allah turunkan hujan batu dari langit gara-gara kalian. Aku berkata kepada kalian, Nabi bersabda, kalian mengatakan Abu Bakar bilang begini, Umar bilang begini. Subhanallah. Kalau orang sekarang, ya, Rasulullah mengatakan begini, ini amalannya Nabi. Tapi Pak Kiai tidak begitu. Andre Guru tak berkata begitu. Andre di Guru lu. Ya kan? Ya kan begitu. Tadi bilang A, tapi Andre Guru tak bilang B. Ya sudah. Kamu ikuti gurumu baru Andre di Guru lu. Ya kan? Baik, ikhwan fillah azzakumullah. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seseorang baik melampaui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kata siapa? Imam Malik, Imam Ahmad. Ahmad mengatakan, "Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu." Aku sangat heran. Kata, aku heran, aku sangat heran sekali dengan beberapa manusia. Apa yang mengherankan beliau? Mereka sudah mengetahui dengan yakin tentang sebuah hadis dan mereka tahu sanadnya sahih. Jadi mereka bukan orang biasa, tapi orang berilmu yang pandai memeriksa hadis ini sahih atau tidak hadisnya. Mereka tahu sanad-sanad hadis sahih. Ini sanadnya bagus. Ini hadisnya sahih. Apa kata siapa? Kata Imam Ahmad. Aku heran dengan mereka itu. Heran sekali dengan mereka. Mereka tahu tentang hadis dan sanad-sanad hadis. Summa yadhabuna ila ra'i Sufyan. Namun mereka ternyata lebih mengambil pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Sudah ada hadis dan mereka tahu hadisnya sahih, tapi mereka tinggalkan hadis dan mengambil ucapan Sufyan. Apa itu? Heran aku dengan mereka seperti itu. Allah berfirman, kembali-kembali baca ayat. Aku heran. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِي أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah, kata Allah, waspada. Hendaklah waspada. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi. Ya kan? Siapa yang harus waspada, kata Allah, diberi peringatan, warning keras dari Allah. Falyahdar, ihdar, peringatan keras, hendaklah waspada, hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, sabda Nabi. Hati-hati. Apa yang akan menimpa mereka, kata Allah, antusibahum fitnah, akan mereka akan tertimpa fitnah. Mereka akan terkena fitnah, mereka akan tertimpa fitnah. Ya, kemudian ditafsirkan al-fitnah oleh Imam Ahmad, al-fitnah itu asyirk, Al-fitnah yang dimaksudnya adalah kesyirikan. Orang-orang yang suka menyelisih sabda Nabi, bisa jadi Allah akan timpakan fitnah berupa apa? Jatuh dalam perbuatan kesyirikan di tempat sadar. Karena ada syirik apa? Ada syirik apa? Masih ingat? Ada syirkut ta'ah. Nanti ada pembahasan juga ya. Syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Lebih taat kepada kiai daripada Nabi. Lebih mendengar kepada kiai daripada Nabi. Ini syirik dalam masalah ketaatan. Antusibahum fitnah, Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah. Au yusibahum adabun alim, atau Allah akan menimpakan kepada mereka adab yang sangat pedih. Hati-hati, kata Allah. Adab yang sangat pedih. Kalau dalam ayat tadi, orang-orang yang mengangkat suara, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, bisa hangus amal soleh kalian sementara kalian tidak sadar. Jadi bisa hangus amal kalian dalam keadaan kalian tidak sadar, sudah habis pahala amalku. Dikira banyak, ternyata di akhirat nol. Kenapa nol? Di dunia kamu pernah mengangkat suara melebihi suara Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa tongkau? Iya. Itu hadis modern. Adalah. Itu anu. Itu maksudnya, tidak bisa lagi dibantah hadisnya, tidak bisa lagi mengatakan hadis lemah, maksudnya maknanya menurut saya. Saya kira menurut ulama, menurut saya itu maksudnya hadis begini, begini, begini, begini. Siapa Anda, Pak? Ulama sudah mengatakan begitu, ulama memahami hadisnya begitu, Anda mengatakan menurut saya. Masya Allah. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Jadi itu beberapa keterangan ulama. Ya, ada masih ada keterangan, tapi kita cukupkan saja. Insya Allah cukup. Jadi tanda kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mentaati Rasulullah, ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Kemudian yang kedua, adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, jangan mendahului sabda Nabi, jangan melampaui sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadza. Pembahasan fikih jangan ditanya di sini ya. Banyak pertanyaan. Kalau fikih di pembahasan fikih di malam Selasa. Ya, inilah tadi ya. Sulapa Ustaz, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Apa hukumnya orang yang masih ragu akan hukum isbal dan perintah tidak isbal, karena masih mengambil dan meninggalkan, malah mengambil contoh para kiai yang masih isbal? Inilah tadi saya bilang, kalau Nabi sudah bilang ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar, itu sabda Nabi ya, itu hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Ma asfala minal ka'bain minal izar, kain apapun, sarung, celana, apapun itu, jubah, kalau menjulur ke bawah melewati mata kaki, sudah di bawah mata kaki, maka dia di neraka. Itu hadis Nabi. Dia di neraka. Kalau ragu dengarkan hadis Nabi tadi. Kalau Anda masih ragu, bahaya. Kenapa? Meragukan hadis Nabi. Ragu terhadap hadis Rasulullah, bahaya. Mungkin ragu karena belum tahu dalil ya, wajar. Sekarang dalilnya riwayat Bukhari Muslim, ma asfala minal ka'bai minal izari fahuwa finnar. Jelas. Baik. Ada yang mengatakan, oh, itu kalau sombong. Itu kalau sombong katanya. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Di hadis itu apakah disebutkan sombong atau tidak? Di hadis tadi, ma asfala minal ka'bah, kain apapun, jubah, celana dan seterusnya yang melewati mata kaki di neraka. Nabi sebutkan sombong? Tidak sombong. Tidak ada. Umum. Sombong atau tidak? Baik. Kalau ada yang mengatakan, oh, tapi Pak Kiai. Nah itu tadi saya bilang. Kenapa kamu benturkan sabda Nabi dengan Pak Kiai? Ya. Pak Kiai kok? Tapi Pak Kiai kan tidak isbal. Ya. Coba tanya dulu Pak Kiai, kenapa Anda tidak isbal? Kenapa Anda isbal kan? Tanya dulu, mungkin ada sebabnya. Jangan langsung melihat. Anda kalau sudah dapat hadis, amalkan. Jangan lagi melihat orang. Kenapa? Kenapa? Tidak. Sebab boleh jadi orang itu melakukan itu karena belum tahu hadis. Satu. Ya kan? Makanya tanya dulu Pak Kiainya. Pak Kiai, kenapa Anda isbal? Karena Pak Kiai lain juga isbal. Ternyata banyak 77 orang. Saya juga melihat anu begitu. Nah, itu kan berarti kan dia melihat juga. Oh, kalau jawabannya, oh anu, saya isbal karena tidak ada dalil yang melarang. Mana dalil yang melarang? Oh, sampai ke hadisnya. Oh, ternyata oh ada teh hadisnya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya sudah tinggalkan. Jangan ambil ucapannya Pak Kiai, amalannya, ambil hadis Nabi. Kalau diberitahu, ada hadis Nabi. Oh, betul, saya tahu itu hadis. Tetapi yang dimaksud adalah sombong. Nah, itu kan begitu. Yang dilarang kalau sombong. Kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Oh, begitu. Iya, begitu. Dalilnya. Nah, dia akan sampai ke hadis. Ada memang hadis. Man jarra thawbahu khuyala. Siapa yang menjulurkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikannya. Baginya azab pedih. Tiga azabnya, tiga balasannya. Tidak dilihat, tidak disucikan, dan tidak akan diazab dengan azab yang pedih. Nah ini sombong. Terus bagaimana ini? Bagaimana ya sampai di sini? Kalau begitu Pak Kiai benar. Memang ada hadis ya. Ada hadis sombong. Dikaitkan dengan sombong. Kalau tidak sombong tidak apa-apa. Bagaimana ini ikhlas sekalian? Apa hadis lain? Bagaimana hadisnya? Ya. Baik. Jadi kemudian mereka mengatakan, itu hadis tadi yang kamu bawakan deh, ma'asfala, itu hadis mutlak. Sedangkan saya bawakan tadi hadis sahih juga itu tadi, sombong ya, itu muqayyad. Dalam usul fikih, kalalah antum. Dalam ilmu usul fikih, dalil yang mutlak, kalau ada muqayyad, maka mutlak harus ditakyid. Bingunglah antum, apa maksudnya itu? Itu tadi yang kamu bawakan, ma'asfala, itu umum. Tapi ada dalil khusus, sombong. Maka yang umum ditahsis dalam usul fiqh. Ya kan? Tapi kalau antum belajar juga usul fiqh, enak. Betul. Ada namanya muqayyad dan mutlak. Tapi ingat pak, ada syarat-syaratnya. Jangan asal-asal kamu pakai itu muqayyad mutlak. Ada syaratnya ulama. Kapan dalil mutlak bisa diikat, dalil umum bisa dikhususkan, karena ada syaratnya. Jangan seenak perut Anda, ya kan? Ada syaratnya, karena ada syarat itu dibahas di sana. Ya, coba dibahas ya, terlalu panjang. Tapi intinya ikhwas sekalian, intinya adalah kesimpulannya bahwa di sini tidak bisa ditaksis hadis, tidak bisa dikhususkan dengan hadis. Hadis umum tadi tidak bisa dikhususkan, tidak bisa, tidak terpenuhi syaratnya. Ada syaratnya di usul fikih dipelajari. Tapi maka kalau begitu bagaimana caranya? Semuanya hadis diamalkan, semuanya diamalkan. Bagaimana caranya? Kalau dia tidak sombong, neraka. Kalau dia sombong, tiga, lebih berat. Kalau dia sombong hanya neraka. Kalau dia tidak sombong hanya neraka. Ma asfala minal kabair min lazat wa finnar. Itu kalau tidak sombong. Kalau dia sombong, la yandurullahu yauma, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mengajak bicara dan Allah akan mempersiapkan untuknya azab pedih. Neraka juga tapi tingkatannya lebih pedih daripada tidak sombong. Jadi ada dua hukum karena ada dua sebab. Yang pertama sebabnya tidak sombong, yang kedua sebabnya karena sombong, maka beda hukumnya yang sombong dengan yang tidak sombong. Tapi tetap sama-sama neraka. Sombong atau tidak sombong, neraka. Coba kalau sombong plus, ada plusnya, apa plusnya? Tidak diajak bicara oleh Allah. Bayangkan kalau tidak diajak ke bicara, dicuekin, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan baginya azab yang pedih. Artinya azabnya melebihi azabnya orang yang tidak sombong. Nah itu buktinya mana, bahwa buktinya mana bahwa walaupun tidak sombong tetap tidak boleh. Buktinya dalil, ada dalil. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, izratul mu'min ila nisfi sa', izratul muslim ila nisfi sa'. Kainnya, pakaiannya seorang muslim itu sampai pertengahan betis. Itu kainnya seorang muslim, jubah, sarung, cirwal, itu sunnahnya, afdolnya sampai pertengahan betis. Itu afdolnya. Kalau mau lebih sempurna itu bagus. Yang mau afdol, yang mau sempurna, pertengahan betis. Kalau Anda memotong jubah, potong sampai pertengahan betis. Itu lebih afdol. Kata Nabi, wala harat, tapi tidak mengapa. Nah, perhatikan teks hadis. Tidak mengapa. Kalau dia turunkan antara pertengahan betis dan dua mata kakinya. Tidak mengapa dia turunkan antara pertengahan betis dengan dua mata kakinya. Diturunkan lagi. Apa kata Nabi? La harat, tidak berdosa. Fama asfala minhuma, tetapi kalau sudah di bawahnya mata kaki, fahuwa finnar, maka itu neraka. Perhatikan hadis ya. Subhanallah, bagaimana Nabi merinci. Ya? Jelas ini? Ya, jadi pertengahan, kalau tidak mau pertengahan di bawahnya, tapi jangan di bawahnya mata kaki. Kalau sudah di bawahnya neraka. Ya kan? Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi melihat Abdullah bin Mas'ud itu apa agak, karena Ibnu Mas'ud kan kurus ya, sehingga kadang-kadang melorot. Apa kata Nabi? Iyaka wa isbal al-izar, irfa izarak ila nisfi sa'. Ibnu Mas'ud, angkat sarungmu sampai pertengahan betis. Nabi suruh Ibnu Mas'ud angkat. Iyaka wa isbal al-izar, hati-hati kamu dari isbal, hati-hati, kata Nabi. Fa innaha minal makhila. Kenapa? Karena isbal itu termasuk bagian dari kesombongan. Walaupun tidak sombong, tapi dia bagian dari kesombongan. Perhatikan, Nabi suruh Ibnu Mas'ud angkat. Saya tanya antum, Ibnu Mas'ud sombong atau tidak? Dijamin tidak sombong kan? Tidak sombong, tidak ada kesombongannya Ibnu Mas'ud. Itu pun terlorot sendiri. Tapi apakah Nabi membiarkan? Tidak, angkat, angkat, angkat. Nabi tidak tanya, kamu sombong atau tidak? Kalau sombong, biar nih. Atau tidak sombong, tidak apa-apa. Nabi tidak, langsung suruh angkat, angkat, angkat. Jelas? Baik. Jadi, ikhwan fillah azakumullah, larangan isbal itu umum. Sombong atau tidak, haram. Dengan dalil dari yang saya sebutkan tadi, maka jangan Anda membenturkan sabda Nabi dengan amalan Pak Kiai. Jangan. Ya, tidak boleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa